بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب جديد عند الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، ألا وهو باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. وهذه الترجمة فيها سماحة الإسلام وحسن الآداب الرفيعة التي يدعو إليها في التعامل، ولا سيما ما يتعلق بهذه الترجمة التعامل مع اليتيم أو التعامل مع البنت أو مع الإنسان الضعيف أو المسكين أو الذي انكسرت نفسه بسبب الحاجة، وأن يعاملوا بالمعاملة الحسنة التي فيها الشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. فالإسلام جاء بالحض على ذلك والحث عليه والترغيب فيه، مما يدل على جمال هذا الدين وكماله وحسن الأخلاق والآداب التي يدعو إليها. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، و خفض الجناح للمؤمنين يكون بالتواضع ولين الجانب والرفق في المعاملة ومراعاة الآداب اللطيفة الحسنة. وأورد قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه الآية الكريمة من سورة الكهف فيها أمر الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: ولا تعد عيناك عنهم. وهذا فيه حث على المجالسة، الصبر على مجالسة الضعفاء و المساكين والفقراء من أهل الإسلام، وأنهم إذا حضروا المجلس فتحفظ لهم مكانتهم ويجالسون ولا يبعدون من المجلس أو يطردون منه، كما مر معنا قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فيصبر نفسه مع هؤلاء، وهذا كله داخل في هذه الترجمة. أيضا أورد قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وهذا أيضا فيه من اللطف مع اليتيم لئلا يعامل بالمعاملة التي فيها قهر له، والنهي عن المعاملة له بمعاملة فيها قهر له فيه أمر بضد ذلك من الرفق واللطف والإحسان. وكذلك النهي عن نهر السائل وطرده وزجره، فهذا أيضا فيه ما فيه من الدعوة إلى ضد ذلك من الرفق والمعاملة الطيبة والإحسان. وقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فذكر الضاد ما تقدم صفات للذي يكذب بالدين، دل ذلك على أن الذي لا يكذب بالدين فإن من معاني دينه العظيمة أن لا يدع اليتيم وأن يحض على طعام المسكين، بخلاف حال المكذب بالدين. فالآية تبين أن التمسك بالدين يهدي صاحبه إلى حسن المعاملة مع الأيتام وأيضا حسن البذل والعطاء مع المحتاجين والضعفة والمساكين. ثم أخذ يسوق رحمه الله تعالى الأحاديث التي تتعلق بهذه الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada bab yang baru, bab yang ke-33, yang berjudul berlemah lembut terhadap anak yatim dan anak-anak perempuan serta orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin, dan juga berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, dan merendahkan diri kepada mereka. Terjemah ini atau bab ini di dalamnya ada hal-hal yang menunjukkan kebaikan agama Islam dan juga baiknya adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam ketika bermuamalah dan bergaul dengan orang lain. Dan Islam telah mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Dan ini tentunya menunjukkan indahnya agama Islam ini. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah rendahkanlah dirimu untuk orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merendahkan dirinya bagi orang-orang yang beriman. Termasuk di dalamnya adalah berlemah lembut kepada mereka, dan juga supaya menjaga adab-adab yang baik ya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, dan di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyabarkan diri beliau, menyabarkan jiwa beliau ya, untuk senantiasa bersama orang-orang miskin ya, orang-orang yang lemah, yang mereka senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi maupun petang untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini ada anjuran ya bagi kita semua untuk senantiasa bermujalasah ya, senantiasa tidak enggan untuk duduk bersama ya orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin dari kalangan orang Islam. Oleh karena itu apabila orang-orang yang lemah tersebut yang menghadiri ya majelis-majelis kaum muslimin, maka hendaklah dijaga kedudukan mereka ya, tidak dihinakan dan juga tidak diusir, tidak dijauhkan dari majelis-majelis kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, janganlah engkau usir ya orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah yang ketiga, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Dan adapun orang yang anak yatim, maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang kepadanya. Ya, dan adapun orang-orang yang mengemis atau meminta, maka janganlah engkau hardik, ya janganlah engkau celah. Ya, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melarang ya Rasulullah SAW untuk berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Dan tentunya di dalam larangan ini ada perintah bagi beliau SAW untuk berlaku baik, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, kemudian larangan yang kedua, beliau dilarang untuk menghardik orang yang mengemis, orang yang meminta-minta. Dan ini tentunya adalah di dalamnya ada perintah untuk berbuat baik kepada orang-orang yang meminta, ya, orang yang mengemis. Kemudian firman Allah SWT yang keempat, ya, adalah yang tersebut di dalam surat Al-Ma'un, ya, yang artinya, tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan? Ya, itulah dia orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Di dalam ayat ini, ya, atau di dalam surat ini, Allah SWT memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan. Ya, tidak beriman dengan hari pembalasan, bahkan mereka mendustakan hari pembalasan itu sendiri. Ya, di antaranya sifat-sifatnya adalah mereka suka menghardik anak yatim, tidak menghormati anak yatim. Ya, kemudian yang kedua di antara sifatnya adalah mereka tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang yang miskin. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebaliknya, sifat orang yang beriman kepada hari akhir, yang beriman kepada hari pembalasan, adalah orang yang suka berbuat baik dengan anak yatim. Ya, ini menunjukkan keimanan dia kepada hari akhir. Dan juga dia senantiasa menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ini adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada hari akhir, ya, di mana mereka memiliki muamalah yang baik, ya, bergaul dengan pergaulan yang baik, ya, kepada anak-anak yatim, ya, orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Thumma awrada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadits Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع حدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة فيه ذكر لسبب نزول الآية الكريمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وهي نص في نهي النهي عن طرد الفقراء والضعفة من المجلس ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ممن عرفوا بالعبادة والطاعة والمحافظة على الصلوات والعناية بالعبادات وتجنب الآثام والمحرمات. وكان المشركون طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطردهم من مجلسه وليس المراد طردا كاملا وإنما في أوقات معينة يحضر فيها هؤلاء الأعيان من والرؤساء من المشركين إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال أولئك لئلا يجترئون علينا أي لئلا يحصل منهم الجرأة علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع في نفسه أي أن يفعل شيئا من ذلك من أجل أن يكسب هؤلاء الأشراف والكبراء من المشركين لعل ذلك يكون سببا لهدايتهم ومن ثم هداية من تحتهم. فأنزل الله سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداتي والعشي يريدون وجهه فنهاه سبحانه وتعالى عن ذلك. Hadis yang pertama di dalam bab ini adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami bersama 6 orang sahabat Nabi SAW, bersama Nabi SAW, ya, kami berenam sedang bersama Nabi SAW. Kemudian orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi SAW, usirlah mereka supaya mereka tidak lancang kepada kami. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan saat itu aku bersama Ibnu Mas'ud dan juga seorang laki-laki dari Hudzail, Bilal, dan 2 orang laki-laki yang tidak bisa aku sebut namanya. Jadi 6 orang, ya. Beliau berkata, maka perkataan pemuka orang Quraisy tersebut mengena jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengena di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbetik di dalam hati beliau untuk mengusir 6 orang tersebut, yaitu orang-orang lemah yang saat itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat yang artinya, dan janganlah kamu usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan juga petang untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini di dalamnya ada sebab turunnya ayat yang mulia yang tersebut di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-52. Ya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang berdoa menyembah Tuhan mereka di waktu pagi dan petang karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini ada nas, ya, tentang larangan untuk mengusir orang-orang yang fakir, ya, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang miskin dari majelis-majelis, ya, di mana mereka ini, ya, orang-orang miskin tersebut adalah dikenal sebagai orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi dosa-dosa dan juga kemaksiatan. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, orang-orang musyrikin, ya, meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengusir, ya, orang-orang lemah yang berada di sekitar beliau saat itu, ya. Dan yang dimaksud dengan mengusir di sini adalah bukan mengusir secara mutlak, ya, akan tapi mengusir orang-orang lemah tersebut ketika orang-orang atau pemuka-pemuka Quraisy hadir di hadapan beliau, ya. Mereka mengatakan la yajtari'una alaina, supaya apa? Supaya orang-orang miskin tersebut tidak berbuat lancang, ya, tidak berbuat tidak menghormati, ya, kepada orang-orang atau kepada pemuka Quraisy tersebut. Maka ucapan pemuka Quraisy ini mengena hati Rasulullah SAW, ya. Karena apa? Karena beliau berpikir bahasanya seandainya apa yang mereka katakan ini diturutin, ya, maka diharapkan ini menjadi sebab, ya, pemuka Quraisy tersebut menjadi atau mendapatkan hidayah. Kalau para pemukanya mendapatkan hidayah, diharapkan pengikutnya itu juga akan mendapatkan hidayah. Ini yang ada di dalam hati beliau, sehingga terbetik di dalam hati beliau untuk mengusir sementara orang-orang lemah yang ada di sisi beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan janganlah engkau usir, ya, orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang untuk mengharapkan wajahnya. Jadi di dalam ayat ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengusir, ya, orang-orang yang lemah yang mereka dikenal sebagai orang yang ahli ibadah dan juga meninggalkan kemaksiatan, dilarang diusir dari majelis-majelis kita. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه. وقوله يا أخي روي يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء، يا أخي بالتصغير. وهذا الحديث هو داخل في هذه الترجمة من الرفق بالضعفاء والمساكين من أهل الإسلام والطاعة لله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: لعلك أغضبتهم، أي أغضبت سلمان وصهيب وبلال، لعلك أغضبتهم. وذلك أن هؤلاء كلهم من الموالي، لكن الترجمة فيها الرفق بمن كان كذلك والإحسان إليه. ولهذا دافع النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بقوله: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم. وفي هذا التنبيه إلى الرفق بهم والتلطف معهم والبعد عن أي قول أو فعل يكون فيه إغضابا لهم. فهذا كله من الدلائل والشواهد على هذه الترجمة. حديث selanjutnya adalah حديث أبو هبيرة عائذ بن عمر المزني رضي الله عنه، dan beliau adalah termasuk sahabat yang mengikuti bayat Ridwan رضي الله عنه. Beliau mengatakan sesungguhnya Abu Sufyan bersama beberapa orang sahabatnya mendatangi Salman, Suhaib dan Bilal. Ya. Kemudian Salman, Suhaib dan Bilal berkata, pedang-pedang Allah Ta'ala belum mendapatkan haknya dari musuh Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kenapa kalian mengatakan ucapan ini? Apakah kalian mengucapkan ucapan ini kepada seorang pembesar Quraisy? Yaitu maksudnya adalah Abu Sufyan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang terjadi, yaitu ucapan ketiga sahabat tersebut dan juga ucapan Abu Bakar As-Siddiq sendiri kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum." Wahai Abu Bakar, mungkin kamu telah membuat marah mereka. Yang membuat marah mereka, yaitu Salman, Suhaib dan juga Bilal. Kalau engkau telah membuat marah mereka, sungguh engkau telah membuat marah Rabbmu. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mendatangi mereka, seraya berkata, wahai saudaraku, apakah aku telah membuat marah kalian? Mereka menjawab, tidak. Semoga Allah SWT mengampuni dosamu, wahai saudaraku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Nawawi, sabda Rasulullah SAW ma'khadaha, maksudnya adalah pedang-pedang Allah SWT belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Kemudian ucapan di dalam hadis ya Ukhayya, ini ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan ya Ukhayya, ada riwayat yang mengatakan ya Akhi. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini termasuk di dalam bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi di sini, yaitu termasuk bab ar-rifq, ya, termasuk bab berlemah lembut kepada orang-orang yang lemah dari kalangan ahlul Islam, ya. Dan oleh karena itu di sini Nabi SAW berkata kepada ya Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika beliau mengucapkan ucapan yang mungkin membuat marah, ya, tiga orang sahabat, yaitu Salman, Suhaib dan Bilal. yang kebetulan mereka ini adalah para budak-budak, ya, para mawali, para budak-budak, ya, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Ya, Abu Bakar mengatakan sesuatu kepada mereka, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mungkin engkau telah membuat marah mereka dengan ucapanmu ini. Ya, maka Nabi SAW berusaha untuk membela, ya, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin tersebut. Ya, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mendatangi mereka dan memohon maaf, ya, kepada mereka dan bertanya kepada mereka apakah ucapan beliau ini telah membuat marah mereka. Mereka pun mengatakan tidak dan bahkan mendoakan, ya, kepada untuk Abu Bakar As-Siddiq dengan maghfirah. Jadi di dalam hadis yang mulia ini ada wejangan bagi kita semua untuk senantiasa berlemah lembut kepada orang-orang yang lemah dan juga berusaha untuk menjauhi semua ucapan dan juga perbuatan yang kira-kira di dalamnya membuat marah, ya, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري قال وكافل اليتيم القائم بأموره وأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى رواه مسلم وقوله اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيره من قرابته وهذان الحديثان داخلان في هذه الترجمة ففيهما الحث على كفالة اليتيم قياما على أموره وتربية له وعناية بطعامه وشرابه ولباسه ونومه وراحته وعناية بتأديبه وتربيته على آداب الإسلام فإن هذا العمل من الأعمال العظيمة الرفيعة التي لها الثواب الجزيل ويكفي فضلا في ذلك وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار إلى السبابة والوسطى ومن المعلوم أن السبابة والوسطى إصبعان متلازمان فهذا يدل على هذه المكانة العظيمة الرفيعة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يقوم على كفالة الأيتام فالشاهد أن هذا فيه حث الإسلام على الرفق بالأيتام والقيام على مصالحهم وحاجاتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لما يترتب على ذلك من أجور عظيمة وأفضال كبيرة. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ana dan pengasuh anak yatim di dalam surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk beliau dan juga jari tengah beliau dan merenggangkan di antara keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan maksud dari kafilul yatim, kata Imam Nawawi, ya, adalah orang yang mengurus, ya, urusan anak yatim. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, pengurus anak yatim miliknya atau keluarganya, anak yatim tersebut dari keluarganya ataupun selain keluarganya, ana dan dia, saya dan dia seperti dua jari ini di dalam surga. Kemudian Malik bin Anas, yaitu rawi hadis ini, mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan juga jari tengahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Nawawi, al-yatimu lahu aw li ghairihi, makna dari al-yatimu lahu, anak yatim miliknya adalah yang termasuk keluarganya. Anak yatim yang termasuk keluarganya. Dan al-yatimu li ghairihi, yatim milik selainnya, maksudnya adalah anak yatim dari luar keluarganya, di luar kerabatnya, di luar keluarganya. Jadi al-qarib maksudnya adalah anak yatim yang diasuh oleh ibunya sendiri, ya, atau kakeknya, atau saudaranya, atau yang lain dari kerabatnya. Itu yang dimaksud dengan al-yatimu lahu. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, kedua hadis ini menunjukkan kepada kita tentang anjuran, ya, agama Islam, ya, untuk umatnya supaya mereka mengurus atau menjadi pengasuh anak yatim, ya, dengan memberikan kepada mereka makanan, minuman, ya, pakaian, ya, tempat tidur, ya, dan juga yang paling penting adalah mentarbiyah mereka dengan adab-adab Islam, ya, mendidik mereka dengan adab-adab Islam. Dan ini adalah amalan yang sangat agung dan sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT. Cukup menunjukkan kepada kita tentang besarnya pahala orang yang mengasuh anak yatim adalah sabda Rasulullah SAW, ana wa kafil yatim fil jannah hakada. Ya, aku dan juga pengasuh anak yatim di dalam surga adalah seperti ini. Ya, kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau dan juga jari tengah beliau. Dan kita tahu bahasanya jari telunjuk dan juga jari tengah ini sangat dekat antara satu dengan yang lain. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang tingginya kedudukan orang yang mengasuh anak yatim. Ya, dan bagaimana Allah SWT memuliakan dia, ya, dengan derajat yang tinggi. Ya, oleh karena itu, sekali lagi, di dalam hadis ini, atau kedua hadis ini ada dorongan bagi kita semua untuk memuliakan anak-anak yatim sebagai taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah SWT, dan bahwasanya di atasnya, atau di atas bahwasanya di sana ada pahala yang agung bagi orang yang mengasuh anak yatim. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa al-miskinu alladhi taruduhu التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين, ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان, ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وهذا الحديث فيه الحث على العناية بالمساكين, ولا سيما المتعفف الذي لا يقوم يسأل الناس وترده اللقمة واللقمتان, وإنما تعففه يمنعه من ذلك. فالإسلام الحث على تتبع هؤلاء والبحث عنهم وإيصال الحاجة إليهم في مساكنهم, ففي ذلك من الرحمة والرفق واللطف والإحسان ونحو ذلك من المعاني ما هو واضح في الدلالة على كمال هذا الدين وجماله وحسنه وما فيه من الرحمة والرفق والإحسان إلى الفقراء والضعفاء والمساكين. حديث yang selanjutnya adalah hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bukanlah orang yang miskin itu orang yang meminta-minta untuk mendapatkan sesuatu, ya, kemudian dia mendapatkan satu buah kurma atau dua buah kurma, atau meminta-minta untuk mendapatkan satu atau dua suap makanan. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang miskin adalah orang yang yata'affaf, yaitu orang yang tidak meminta meskipun dia butuh. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di dalam sahihain, ya, beliau SAW mengatakan yang artinya, bukanlah orang yang miskin adalah orang yang keliling meminta-minta kepada manusia, kemudian dia mendapatkan satu suap atau dua suap makanan dan satu buah atau dua buah kurma. Akan tetapi orang yang miskin, kata beliau, adalah orang yang tidak menemukan kecukupan di dalam kebutuhannya, ya, tidak tercukupi kebutuhannya. Akan tetapi ya, keadaan dia ini tidak diketahui oleh orang, sehingga mereka pun bersedekah kepadanya, dan dia sendiri tidak berusaha untuk meminta-minta kepada manusia. Ya, dia tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang anjuran dan dorongan di dalam agama kita supaya kita berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ya, terutama orang-orang yang al-muta'affif. Ya, orang-orang miskin yang menjaga kehormatan mereka. Dengan bagaimana? Ya, mereka miskin, akan tetapi mereka tidak meminta kepada manusia. Padahal mereka dalam keadaan butuh. Ya, butuh dengan bantuan. Cuma dia berusaha untuk menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dia. Ya, sehingga dia berusaha untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi Islam mendorong kepada kita semua untuk menolong orang miskin, terutama orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Ya, kita cari. Ya, kira-kira orang miskin yang sebenarnya dia butuh, akan tapi karena rasa malunya dan juga karena dia ingin menjaga iffahnya, kemudian dia tidak berani atau tidak meminta kepada manusia. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang kasih sayang yang Islam ajarkan, ya, dan juga lemah lembut yang agama Islam ajarkan, dan juga menunjukkan tentang indahnya agama yang mulia ini. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه ومعنى لا يفتر أي لا يدع القيام بل هو مداوم عليه مستمر فيه والحديث في فضل من يقوم على الأرملة وعلى المسكين ينفق عليهم ويسد حاجتهم ويقضي لوازمهم وأمورهم وأن فضله كفضل المجاهد في سبيل الله وأيضا كفضل القائم لا يفتر أي لا يتعب من القيام ومداومة القيام والصائم الذي لا يفطر ولا شك أن هذا ثواب عظيم وأجر جزيل لمن يقوم بذلك سعاية على الأرملة والمسكين وقضاء لحوائجهما وأمورهما والترجمة لا يزال فيها أحاديث أخرى تتعلق بهذا الموضوع نستكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, yang artinya orang yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan orang-orang atau para janda dan juga orang miskin, maka dia seperti seorang yang mujahid di jalan Allah. Orang yang berjuang, berperang di jalan Allah. Kemudian Abu Hurairah berkata, dan aku menduga atau mengira bahasanya Rasulullah SAW bersabda, dan seperti orang yang salat, ya, orang yang salat dan tidak lelah, dan juga seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka puasa. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan makna dari la yaftur, yaitu dia salat dan tidak lelah di dalam salatnya, maksudnya adalah dia senantiasa menjaga salatnya. Ya, senantiasa menjaga salatnya, tidak pernah ketinggalan dari salatnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini ada keutamaan bagi orang yang mencukupi kebutuhan para janda dari kalangan kaum muslimin dan juga orang-orang yang miskin. Ya. dan juga berusaha untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan. Dan di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka ini yang berusaha untuk membantu ya para janda dan juga orang miskin adalah seperti orang yang al-mujahid fisabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Bahkan disebutkan di sini dia seperti orang yang salat malam atau salat dan tidak pernah lelah. Ya, terus menerus menjaga salatnya dan seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah iftar, ya, tidak pernah berbuka puasa. Ini menunjukkan kepada kita tentang pahala yang agung yang Allah berikan kepada orang-orang yang membantu orang lain. Ya, seperti dalam hadis ini mencukupi kebutuhan para janda dan juga orang miskin. Dan terjemah yaitu bab ini masih banyak mengandung hadis-hadis yang belum kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita sempurnakan pada pertemuan yang lain. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan manfaat terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita dan menambah ilmu tersebut dan juga memperbaiki urusan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan atau menjadikan kita ini bertawakal kepada diri kita sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa.